Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Masyarul ahibba rahimakumullah. Sebelum kita masuk pada inti pelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu kita akan membaca bersama syarah atau penjelasan dari Al-Mandumah Al-Fiqhiyah karya Syekh As-Sa'di rahimahullah. Sedikit saya akan memberikan komentar pada mukadimah tadi yang dibawakan oleh pembawa acara. Alhamdulillah, tadi pembawa acara menyampaikan tata tertib ya, dalam berjalannya taklim dengan bahasa Arab. Masya Allah, ini kita mengapresiasi. Bagus sekali ini dalam rangka membiasakan, melatih lisan kita untuk mengucapkan lafal-lafal Arab. Dengan demikian pula, membiasakan pula yang lainnya untuk mendengar ya, lafal-lafal Arab. Kemudian ada sedikit catatan. Tadi pada kalimat ayu qarrib ilal ustad, ini mungkin bahasa yang tepat yaqtarib. Yaqtarib artinya mendekat. Kalau yuqarrib ini artinya berkorban. Ini mungkin salah tulis ya, sehingga atau salah baca, sehingga yang benar insyaallah yaqtarib. Iqtaraba yaqtaribu, iqtaraba min, bukan yuqarrib. Kalau yuqarrib itu artinya berkorban. Berkorban. Kalau yaqtarib artinya mendekat. Insyaallah ini sebagai pelurusan apa yang tadi mungkin salah baca atau salah tulis. Masyarul ahibbah, masyarul at-talabah wal ikhwah, hafidhakumullah. Pada hari ini kita akan memulai untuk mengkaji bersama salah satu karya tulis Syekh Al-Allamah Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, salah seorang ulama dari bumi Arab, negeri Arab, yang produktif, yang banyak sekali karya tulisnya. Beliau menulis dalam berbagai bidang ilmu, terutama masalah hadis, tafsir, fikih dan al-usul. Beliau dalam tulisan-tulisannya lebih banyak terwarnai dengan metode Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Beliau Syekh As-Sa'di rahimahullah banyak dalam tulisan-tulisannya banyak terwarnai dengan metode Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Bahkan beliau meringkas kitab-kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim dalam kitabnya Sulamul Usul. Beliau punya kitab yang itu meringkas kitab-kitab Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim yang beliau ambil darinya kaidah-kaidah. Intinya kitab yang akan kita baca adalah salah satu karya tulis dari ulama yang tersohor, yang lurus manhaj atau prinsipnya, biidnillah, seorang yang mendalam ilmunya dan diakui oleh masyayikh, seorang ulama yang produktif dan memberikan kontribusi yang banyak, jasa yang besar kepada umat ini. Semoga dengan kita ikut membaca dan mengkaji kitab ini, beliau yang telah menulis kitab ini mendapat pahala. Demikian pula kita akan bertambah ilmu dan pengetahuan. Masyaallah ahibba rahimakumullah. Teringat ucapan dari Ibnu Jauzi rahimahullah. Beliau mengatakan, la yakhlu kitabun min faidatin. La yakhlu kitabun min faidatin. Tidak ada satu kitab pun yang sunyi dari faedah. Ada kitab apapun, mungkin yang dimaksud kitab yang ditulis oleh ulama yang lurus, tidak ada kecuali padanya ada faedah. Mandumah ini, bait-bait syair yang ada di atau yang ditulis oleh Asy-Syaikh As-Sa'di ini disyarah oleh beliau sendiri dan oleh ulama yang lain. Dan setiap kitab yang ditulis oleh ulama kita, tentunya padanya ada faedah. Yang terkadang pada kitab yang lain tidak ada faedahnya, tidak disebut, di kitab yang lain disebutkan. Kemudian juga, Ibnu Al-Jauzi rahimahullah pernah mengatakan, Al-kitabu waladukal mukhallad. Kitab itu adalah anakmu yang kekal. Seorang kalau dia punya kitab atau menulis kitab, kemudian kitab ini bermanfaat, terus akan dimanfaatkan dan terus akan menjadi kenangan bagi penulisnya sampai pun mungkin orang yang menulisnya sudah meninggal lama. Sama dengan seorang kalau dia memiliki anak, ya kemudian dia meninggal, anaknya juga punya anak, kemudian terus punya cucu, seperti itu. Bahkan warisan berupa kitab, warisan berupa tulisan yaitu kitab, ini akan lebih kekal. Karena memang ya, apa yang seorang goreskan dengan tangannya dari ilmu, ini akan menjadi pahala yang terus mengalir meskipun dia telah meninggal. Masyarakat at-talaba wal ikhwah wal ahibba rahimakumullah. Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah, beliau merangkai permasalahan-permasalahan yang terkait dengan kaidah-kaidah fikih dengan bait-bait syair. Di antara faedahnya, merangkai dengan bait-bait syair akan mudah dihafal. Kemudian dengan kata-kata yang ringkas. Kata-kata yang ringkas dan mudah dihafal. Sehingga tentunya karena ringkas butuh penjabaran, butuh syarah atau penjelasan. Ketika beliau yang menulis mandumah yaitu bait-bait syair, kemudian beliau pula yang menjelaskan, tentu ini akan lebih utama. Karena orang yang memiliki rumah itu lebih ngerti tentang isinya kan. Orang yang memiliki rumah, dia lebih tahu isi di rumahnya daripada orang lain. Demikian pula ketika beliau merangkai kaidah-kaidah fikih pada bait-bait syair, kemudian beliau memberikan penjelasan terhadap bait-bait syair tadi, ya tentu ya kayak tadi, beliau lebih faham ya tentang apa yang beliau tulis, bagaimana orang lebih faham tentang rumahnya, tentang isi rumahnya daripada orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil aliyyil arfaqi wa jami'il asya'i wal mufarriqi. Segala puji bagi Allah zat yang maha tinggi, yang maha lembut, lemah lembut, al-arfaq, yang maha lemah lembut. Wa jami'il asya'i wal mufarriqi. zat yang mengumpulkan al-asya, yakni perkara-perkara atau sesuatu dari barang atau makhluk, wal mufariqi, dan Allah pula yang membedakan, yang memisahkan. Nanti akan mudah diketahui kalimat-kalimat ini dengan kita membaca syarah dari beliau. Asyarhu, ammal hamdu fahuwa thana'u ala Allahi bisifati kamalihi wa subughi ni'amihi wa sa'ati judihi wa badi'i hikmatihi. Adapun alhamdu adalah pujian kepada Allah. Alhamdu adalah pujian kepada Allah karena sifat-sifat Allah yang sempurna, karena nikmat-nikmat Allah yang luas, yang mencakup, dan kedermawanan Allah yang luas. Wa badi'i hikmatihi, dan hikmah Allah yang badi', yang indah. Di annahu ta'ala kamilul asma'i was sifati wal af'al. Karena Allah subhanahu wa ta'ala zat yang sempurna namanya, sempurna sifat dan perbuatannya. Laisa fi asma'ihi ismun madmumun, bal kulluha asma'un husna. Tidak ada pada nama Allah nama yang tercela. Bahkan semua nama Allah adalah husna. Sampai pun nama al-mutakabbir bagi Allah itu nama kesempurnaan. Kalau bagi manusia, mutakabbir itu orang yang sombong, ini tentu satu sifat yang tercela. Bagi Allah subhanahu wa ta'ala, ini justru nama yang husna. Tidak ada yang bisa mengalahkan Allah. Tidak ada orang yang bisa menentang kebijakan Allah subhanahu wa ta'ala. Wala fi sifatihi sifatun naqsin wa 'aibin. Tidak ada pada sifat Allah sifat kekurangan atau cacat. Bal hiya sifatun kamilatun min jami'il wujuh. Bahkan sifat-sifat Allah adalah sifat yang sempurna dari semua sisinya. Pada mukadimah kitab ini dijelaskan tentang alhamdu, yang itu adalah pujian kepada Allah SWT karena Allah memiliki sifat yang sempurna, nama yang mulia, dan nikmat yang luas, dan perbuatan Allah semuanya baik. Kita butuh untuk mengetahui atau mengenal nama dan sifat Allah SWT. Dengan kita mengenal nama dan sifat Allah, maka akan menjadikan seorang semakin cinta kepada Allah, menjadikan seorang semakin memuliakan Allah, menjadikan seorang semakin takut kepada Allah. Dahulu dikatakan tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kamu akan cinta kepada Allah kalau kamu tidak mengerti nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah? Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, man kana billahi a'raf kana billahi atau kana billahi akhwaf atau kana billahi akhwaf. Orang yang paling kenal kepada Allah, maka dia adalah orang yang paling takut pada Allah. Sehingga ketika seorang dia tidak ada gerget untuk melakukan ketaatan, ketika ada seorang dia tidak ada rasa takut melakukan pelanggaran, bukti pengetahuan dia tentang Allah itu sangat rendah. Bukti pengetahuan orang tersebut tentang Allah sangat sangat rendah, sangat minim. Karena orang yang mengenal Allah SWT dengan sebenar-benar pengenalan, dia akan cinta kepada Allah yang dia wujudkan dengan beragam ketaatan, dan dia akan takut kepada Allah yang dia wujudkan pula dengan meninggalkan larangan Allah. Ini di antara faedah kita mengenal nama dan sifat Allah. Coba kita baca Al-Quran. Banyak di akhir-akhir ayat disebutkan tentang nama dan sifat Allah. Inna allaha ala kulli syai'in qadir wa kana allahu sami'an basira. Dan yang lainnya, inna allaha kana aliman hakima wa kana allahu ghafuran rahima. Banyak sekali disebutkan nama-nama Allah di akhir-akhir ayat. Sesuatu sering disebut menunjukkan sesuatu itu mulia. Sesuatu sering disebut menunjukkan sesuatu sangat mulia. Wa huwa ta'ala jamilul af'al. Taib. Wala fi sifati sifatu naqsin wa aibin. Tidak ada pada sifat Allah satu sifat yang menunjukkan bahwa Allah memiliki kekurangan atau cacat, tidak ada. Bal ya sifatun kamilatun min jami'il wujuh. Bahkan ia adalah sifat yang sempurna dari segala sisinya. Contoh, sebagian orang yang tidak mengenal hikmah dari kekuasaan Allah SWT menganggap bahwa tidak ada itu nasikh dan mansukh. Tidak ada satu hukum ditetapkan kemudian sesuatu diganti. Karena menurut akal mereka kalau satu hukum ditetapkan kemudian sesuatu digantikan seolah-olah dulunya enggak ngerti kemudian baru tahu kemudian diganti. Padahal bukan seperti itu. Allah SWT menentukan satu hukum di satu waktu karena Allah ngerti. Yang maslahat hukum tadi ditetapkan. Kemudian suatu saat hukum tadi dihapus atau diganti yang lainnya karena Allah ngerti. Dengan diganti atau dihapus lebih maslahat. Allah ngerti, bukan tidak tahu. Contoh, dulu awal-awalnya ketika awal-awal disyariatkan jihad, itu satu orang lawan 10. Jadi kalau kita ini 100, musuh itu 1000, kita gak boleh lari. Apalagi kalau musuh cuma 500, kita harus menghadapi itu. Karena 1 lawan 10. Namun setelah itu Allah ringankan. Kalau kita ini 1000, musuh 2000. 1 lawan 2. Kalau kita 1000 musuh 3000 boleh kita mundur. Tapi kalau kita 1000 musuh 2000 kita enggak boleh lari dari medan perang. Allah ringankan yang tadinya 1 lawan 10 sekarang menjadi 1 lawan 2. Allah hapus. Sama juga Rasulullah alaihi salatu wasallam dulu melarang dari ziarah kubur. Lebih di awal-awal Islam yang mereka dahulu belum lama meninggalkan kemusyrikan, yang diantara kemusyrikan adalah mereka membuat berhala atau mengagungkan orang yang dianggap soleh yang ada di kuburan dengan pengagungan yang menjadikan mereka setingkat dengan Tuhan, setingkat dengan Allah. Ketika di awal Islam dilarang, kemudian setelah itu dibolehkan ziarah kubur. Seorang dia mendatangi kuburan yang ada di kampungnya, yang mungkin di situ ada orang tuanya sudah meninggal, familinya, teman-temannya, tetangganya. Karena dengan ziarah kubur akan mengingat-ingat kematian. Rasulullah SAW mengatakan, kuntu nahaitukum an ziaratil kubur, ala fazuruha. Dahulu aku melarang kalian dari ziarah kubur. Maka sekarang silahkan kalian ziarah kubur. Yang dimaksud ziarah kubur, ini seorang mengunjungi kuburan yang ada di kampungnya. Di situ mungkin ada orang tuanya, ada keluarganya, ada familinya, teman-temannya, orang yang di kampungnya. Yang di antara faedah ziarah kubur adalah untuk melembutkan hati. Untuk mendoakan orang yang sudah meninggal. Bukan minta doa, mendoakan. Mendoakan orang yang sudah meninggal agar diampuni oleh Allah SWT. Tidak ada dari sifat Allah yang padanya ada kekurangan atau cacat. Bahkan semua adalah sifat yang sempurna. Orang-orang Yahudi di antara kelompok yang sangat keji dalam mensifati Allah SWT. Di antaranya mereka mengatakan bahwa Allah SWT mencipta langit dan bumi beserta isinya pada 6 hari. Dimulai pada hari Ahad dan diakhiri pada hari Jumat. Kemudian Allah istirahat di hari Sabtu karena Allah keletihan. Kalimat yang terakhir ini yang apa? Yang batin. Adapun Allah mencipta langit dan bumi beserta isinya pada 6 hari. Dimulai dari hari Ahad dan diakhiri dengan hari Jumat. Ya benar memang. Cuma kalimat bahwa Allah letih ya pada hari Sabtu kemudian Allah istirahat ini batin. Allah SWT mengatakan wa ma massana min lughub, kami tidak ditimpa oleh keletihan, kami tidak ditimpa oleh kecapean. Orang-orang Yahudi juga mengatakan yadullahi maghdulah. Orang Yahudi mengatakan bahwa tangan Allah terbelenggu. Orang-orang Yahudi juga mengatakan innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Allah itu fakir dan kami ini kaya. Subhanallah. Disebutkan Al-Qur'an sebagian saja dari sifat-sifat orang Yahudi. Demikian pula kebencian orang musyrikin, Yahud, Nasara dan yang lainnya kepada kaum muslimin sebagian juga disebutkan Al-Quran. Dan apa yang mereka sembunyikan di dada mereka dari kebencian jauh lebih besar. Saking konyolnya orang-orang Yahudi, mereka ngajak perang dengan malaikat. Ngajak perang dengan apa namanya? Ya, dengan Jibril. Artinya mereka memusuhi Jibril. Kenapa? Kata mereka Jibril salah alamat. Kenapa Jibril membawa wahyu kepada Muhammad? Kepada Muhammad. Sehingga Jibril yang itu adalah utusan Allah SWT pun dimusuhi. Kalau malaikat saja dimusuhi, kalau Allah saja diperangi, dimusuhi oleh orang Yahudi, lalu kayak apa yang lainnya? Namun, mereka-mereka yang musuhi Allah, orang-orang yang musuhi malaikat dan musuhi para Rasul Allah, mereka lah orang-orang yang terhina. Orang yang sudah mati dari mereka, mereka sedang merasakan hasil apa yang mereka lakukan di dunia ini. Di alam barzah dari adab. Dan adab di yaumul kiamah lebih dahsyat. Orang yang masih hidup dari mereka yang membenci Allah dan Rasulnya tinggal menunggu saatnya. Kalau mereka tidak bertobat pada Allah SWT. Di anna af'alahu da'iratun bainal adli wal ihsan. Karena perbuatan Allah itu berkisar antara sifat keadilan dan sifat al-ihsan. Antara adil dan ihsan. Kebaikan. Bedanya apa antara al-adil wal-ihsan? Bedanya, kalau ada orang kafir atau orang dia sesat, maka ini adalah karena keadilan Allah. Allah Maha Adil. Kalau ada orang berbuat kebaikan, beramal saleh, ini adalah ihsan, kebaikan dari Allah. Beda. Orang kalau dia berbuat kebaikan, beramal saleh, ini adalah ihsan, kebaikan dari Allah. Sedangkan kalau seorang itu disesatkan, ini semata-mata karena keadilan Allah. Kenapa? Bukan Allah SWT tidak. Kenapa? Karena semua makhluk ini adalah milik Allah SWT. Terserah Allah apa yang akan putuskan. Karena yang namanya zalim itu menggunakan sesuatu yang bukan haknya atau menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya, ini zalim. Ketika seorang dia, ketika Allah SWT menyesatkan seorang atau menjadikan seorang itu sesat, Allah tidak zalim. Dari mana dikatakan zalim makhluk ini milik Allah? Akan dikatakan zalim kalau makhluk ini bukan milik Allah. Yang kedua, tempat untuk menerima hidayah, tempat untuk menyerap petunjuk, tidak mau menerimanya. Sebagaimana Allah SWT sebutkan dalam surat Al-Baqarah, di awal-awal Al-Baqarah, bagaimana tentang orang-orang kafir, mereka telinganya tersumbat, matanya tertutup, ya, hatinya terkunci. Padahal ini semua adalah pintu-pintu untuk mendapatkan hidayah. Ketika mereka sendiri yang menutup telinga, mereka sendiri yang mengunci hati, mereka sendiri yang tidak mau membuka mata, ya, bagaimana hidayah akan sampai? Ya, ketika mereka disesatkan, ya, karena memang sesuai dengan perbuatannya. Karena ketika hidayah, petunjuk akan masuk, ternyata petunjuk tadi tidak ada tempat. Petunjuk tadi tidak ada tempat. Ibarat ini gelas berisi lumpur yang padat dan kering, kemudian saya mau isi apa? Air gak bisa. Harus saya congkel dulu itu apa namanya? Lumpur yang padat tadi. Jadi ketika seorang disesatkan oleh Allah, ini semata-mata karena keadilan Allah. Tidak dihukumi Allah itu zalim. Kenapa? Karena yang namanya zalim itu menggunakan sesuatu yang bukan miliknya. Sementara makhluk ini milik Allah. Yang kedua, ketika Allah menentukan seorang itu sesat, karena memang tempat untuk menampung hidayah tidak mau menerima. Hati orang tersebut tidak mau menampung hidayah. Maka ini ketika Allah SWT menjadikan dia sesat, ini semata-mata keadilan Allah. Wa huwa mahmudun ala hadza wa ala hadza. Allah SWT terpuji atas ini dan atas ini. Yani keadilan Allah dan ihsan, kebaikan dari Allah. Jadi orang kalau dia seorang mukmin misalnya, ketika dia dimudahkan untuk beramal, atau seorang ditakdirkan sebagai seorang mukmin, ini semata-mata nikmat dari Allah. Dan ketika seorang itu disesatkan, berarti ini semata-mata keadilan dari Allah. Falahu atamma hamdin wa akmalahu. Maka bagi Allah pujian yang paling sempurna. Wallahu, sedangkan lafal Allah artinya adalah huwal ma'luh al-ma'bud, yaitu zat yang disembah. Alladhi yastahiqu ayyu'allah wa yu'bad bijami'i anwa'in ibadah, yang berhak untuk disembah dengan seluruh macam ibadah. Wala yushrak bihi syai'an likamali hamdihi, dan tidak disekutukan dengannya dengan apapun, karena Allah sempurna pujiannya. Jadi Allah adalah Al-Ma'luh. Ini adalah nama dari nama Allah. Allah itu punya nama yang banyak. Dan ini, nama ini hanya dimiliki oleh Allah. Al-Adiyu, Zat yang maha tinggi. Alladzi lahul 'uluwwu at-tamul mutlaqu. Allah zat yang memiliki ketinggian yang sempurna. Al-mutlaq yang mutlaq min jami'il wujuh, dari segala sisinya. Uluwul dhati, Allah tinggi zatnya, karena Allah di atas arsy. Wa uluwul qadri, dan Allah tinggi kedudukannya. Wa uluwul qahri, dan tinggi kekuasaannya. Allah tinggi zatnya karena Allah di atas arsy. Dan tidak benar keyakinan yang mengatakan bahwa Allah di mana-mana. Allah di mana-mana. Ini keyakinan yang batil. Bagaimana dengan ayat wa huwa ma'akum aynama kuntum? Dan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Kalimat ma'iyah atau kata ma'iyah, kata kebersamaan, tidak harus menunjukkan mereka itu menempel. Kata ma'iyah yang berarti kebersamaan, itu tidak harus menempel. Bukan berarti Allah menempel dengan makhluknya. Bukan. Saya contoh saja, misalnya kamu punya family. Di kamu sekarang di Pulau Jawa. Kamu punya family di luar Pulau Jawa. Kamu sangat sayang pada dia, senang, menghormati. Dia juga seperti itu. Senang dengan kamu, menghormati kamu. Kadang saling berkirim apa namanya hadiah. Maka mengatakan, fulan selalu bersama saya. Saudara saya yang di luar pulau selalu bersama saya. Apa artinya itu berdekatan tubuhnya dengan kamu? Tidak, berlainan pulau, jauh sekali. Namun kamu mengatakan, fulan, ya, famili saya selalu bersama saya. Ini ya, kalimat kebersamaan atau ma'iyah tidak harus itu menempel. Allah SWT bersama, ya, hambanya, yakni ilmu Allah SWT meliputi segala sesuatu. Sedangkan zat Allah SWT di atas arsy. Dalil-dalil tentang Allah di atas arsy banyak sekali. Di antaranya adalah firman Allah SWT, Aamintum man fis sama'i ayakhsifa bikumul arda. Apakah kalian merasa aman dengan zat yang di langit? Dia akan menenggelamkan kalian ke dalam bumi. Siapa zat yang di langit? Allah SWT. Demikian pula firman Allah, Ar-Rahman ala al-arshi istawa. Ar-Rahman tinggi di atas arsy. Demikian pula sabda Nabi alaihi salatu wasalam, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi, yarhamkum man fis sama. Orang yang saling menyayangi, orang yang saling menyayangi, akan disayangi oleh Ar-Rahman, yakni oleh Allah. Irhamu man fil ardi, sayangilah makhluk yang ada di bumi ini. Yarhamkum man fis sama, niscaya yang di langit sana akan menyayangi kalian. Siapa yang di langit? Ini Allah SWT. Walaupun yang kita sayangi adalah kambing misalnya, kita akan disayangi oleh Allah. Seorang sahabat mengatakan, Ya Rasulullah, saya kasihan untuk menyembelih kambing ini. Tidak tega saya menyembelih kambing ini. Kata Nabi, wasyata in rahimtaha rahimakallah. Kambing pun kalau kamu sayangi, kamu akan disayangi oleh Allah. Wasyata in rahimtaha rahimakallah. Dan kambing pun kalau kamu sayangi, maka kamu akan disayangi oleh Allah. Al-Arfaqi ay ar-rafiq fi af'alihi. Yaitu zat yang maha lemah lembut. Ar-rifku itu lawan dari gerasa gerusu. atau kesusu, tergesa-gesa, tidak bijak, itu diantara makna rifku. Lawan dari kata gerasa-gerusu, ya, tergesa-gesa dan tidak bijak. Berarti arifku, zat yang maha bijak, zat yang maha lemah lembut, ya, yang maha bijak. Fi af'alihi, pada perbuatannya. Fa'af'aluhu kulluha rifkun. Perbuatan-perbuatan Allah semuanya menunjukkan kelemah lembutan Allah. Ala ghayatil masalihi wal hikmah, puncak kemaslahatan dan hikmah. Waqad adhara subhanahu li'ibadihi min athari rifqihi ma yastadilluna bihi ala kamalihi wa kamali hikmatihi wa rifqihi. Allah SWT telah menampakkan kepada hambanya di antara dampak kasih sayangnya atau kelemah lembutannya atau pengaruh dari kelemah lembutannya sesuatu yang mereka menjadikannya sebagai dalil atau bukti bahwa Allah Maha sempurna, Allah sempurna hikmahnya, Allah sempurna kelemah lembutannya. Apa di antara contoh sifat kelemah lembutan Allah disebutkan di sini? Kama fi khalqihi samawat wal ard wama bainahuma fi sittati ayyam. Sebagaimana Allah mencipta langit dan bumi dan apa yang ada pada keduanya pada 6 hari. Ma annahu qadirun ala yakhluqaha fi lahdatin. Padahal Allah mampu untuk mencipta itu semua dalam sekejap. Allah mampu untuk mencipta langit dan bumi beserta isinya dalam sekejap. Namun Allah dengan hikmahnya, dengan kelemah lembutannya, mencipta itu dalam 6 hari. Untuk menunjukkan bahwa sesuatu itu butuh adanya tahapan-tahapan. Sebagaimana Allah mampu untuk mencipta manusia dalam sekejap. Namun bagaimana proses penciptaan manusia dari setetes air mani, kemudian 40 hari setelah itu berubah menjadi segumpal darah, kemudian 40 hari setelah itu menjadi segumpal daging, kemudian setelah itu ditiup padanya roh dan menjadi manusia. Semuanya ada proses. Semuanya ada proses. Ya, ada sebab, ada akibat. Ada hukum sebab dan apa? Akibat. Semuanya ada proses. Padahal Allah mampu untuk mencipta manusia dalam sekejap. Tanpa melalui proses atau fase penciptanya seperti itu. Kemudian sedikit faedah disebutkan bahwa manusia itu ada 4 macam penciptaannya. Yang pertama, orang yang dicipta tanpa bapak dan tanpa ibu. Itu Nabi Adam. Allah cipta dari tanah lempung, tanah liat. Kemudian dikatakan Hawa, dikatakan dicipta dari tulang rusuk. Kemudian yang ketiga, Isa. Dicipta, ada ibunya, tidak ada bapaknya. Kemudian selebihnya kita semuanya dan manusia semuanya dicipta, ya, ada bapak, ada ibu. Allah SWT mencipta langit dan bumi beserta isinya pada 6 hari, padahal Allah mampu untuk mencipta itu semua dalam sekejap. Ini menunjukkan bahwa Allah itu maha ar-rifqu atau ar-rafiq. Ar-rifqu yaitu maha lemah lembut dalam perbuatannya. Wa kadzalika khalqul insan wal hayawanat wan nabat. Demikian pula Allah ketika mencipta manusia, mencipta binatang dan tumbuhan. Ala ikhtilafi anwa'ihi, dengan beragam macamnya. Yakhluquha syai'an fa syai'an. Allah cipta sedikit demi sedikit. Hatta tantahiya wa takmul, sampai ya kemudian sempurna. selesai dan sempurna. Ma qudratihi ala takmiliha fi lahdatin, padahal Allah mampu untuk menyempurnakan penciptaan itu dalam sekejap. Walakinnahu rafiqun hakim, akan tetapi Allah maha lemah lembut dan maha bijak. Ini sedang diingatkan pada kita sekian dari nama dan sifat Allah SWT, agar kita semakin cinta kepada Allah, agar kita semakin mengerti kebesaran Allah, agar kita semakin takut kepada Allah. Karena sebatas pengetahuan kita kepada Allah, sebatas itu pula kita akan tahu seberapa mendalam hikmah dari kebijaksanaan Allah. Sebatas dari pengetahuan kita tentang nama dan sifat Allah, sebatas itu pula kita akan memberikan kecintaan dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa min rifqihi wa hikmatihi tadwiruha fi hadhil adwar. Dan di antara sifat kelemah lembutan Allah dan sikap atau sifat kebijaksanaan Allah, Allah Subhanahu wa taala menentukan manusia penciptaannya berproses. Tatwir itu artinya apa? Tahapan. Yani penciptaan manusia melalui proses. Dan yang lainnya, penciptaan hewan, tumbuhan dan lainnya, itu semuanya berproses. Fala tunafiya baina qudrati wa hikmati. Tidak ada pertentangan antara kemampuan Allah dan hikmahnya. Allah mampu-mampu saja untuk mencipta dalam sekejap. Jadi jangan difahami bahwa ketika Allah mencipta langit dan bumi pada 6 hari, berarti Allah itu tidak mampu untuk mencipta dalam sekejap. Tidak. Allah mampu. Namun itu semua ada hikmah. Sebagian ahli atau sebagian ahli tarbiyah mengambil faedah bahwa penciptaan manusia itu melalui proses seperti itu, sehingga mereka ahli tarbiyah mengambil faedah demikian pula akal dan kemampuan manusia dalam menyerap materi itu pun berproses. Sebagaimana tubuh kita dicipta oleh Allah dengan tahapan demi tahapan, maka akal kita pun seperti itu. Ya. Tidak mungkin anak bayi atau anak masih kecil kemudian diajari ilmu-ilmu yang sulit. Ilmu sulit ilmu apa? Nahwu. Ilmu nahwu. Ya. Fa'il, maf'ul, maf'ul li'ajli, dan semisalnya. Sebenarnya nahwu tidak sulit. Insyaallah ilmu-ilmu alat, nahwu, sorof, itu ilmu yang insyaallah mudah, insyaallah. Ya kan? Namun butuh untuk seorang telaten dan rutin terus, ya mudah insyaallah. Anak kecil, baru 5 tahun kemudian, ya diajarin tentang nahwu, sorof, atau mungkin ilmu balaghah, ilmu tentang apa namanya, terkait masalah syair-syair, ini gak nyandak. Maka ini gak hikmah yang seperti ini. Hanya dahulu sebagian salah mengatakan, hadithun nasa bima ya'rifun, atuhibbu ayukdaballah rasulah, ajak bicara manusia dengan sesuatu yang mereka itu faham. Apa kamu ingin Allah dan Rasulnya itu didustakan? Kalau kamu mengajak bicara orang dengan sesuatu yang mereka tidak pahami, akan bisa timbul salah paham atau gagal paham. Atau orang akan mengatakan, agamu kayak gini, angel banget, sulit, ya kan? Padahal mudah sebenarnya. Adinu yusrun. Agama itu mudah. Namun karena apa yang kamu sampaikan dari materi, mereka ini belum nyandak, mereka belum apa? Belum bisa mencernanya. Dahulu sebagian salah mengatakan, ma anta bimuhaddisin qaman la yablughu uquluhum illa kanat di ba'dihim fitnah. Tidaklah anda mengajak bicara ya, orang yang akal mereka belum nyandak, akal mereka belum bisa menangkap, kecuali akan muncul dari sebagian mereka fitnah. Di antaranya tadi fitnah gagal faham, ya. Sehingga apa yang seharusnya ditinggalkan malah dilakukan. Ketika karena dia belum tahu atau karena dia itu enggak nyandak, sehingga ketika yang disampaikan itu misalnya syubhat-syubhatnya alul batil, dianggap inilah dalil yang benar. Kan dia belum nyandak. Di sini ada faedah. Apakah khutbah Jumat itu harus dengan bahasa Arab? Nah, sebagian orang mengatakan khutbah harus pakai bahasa Arab. Nah, Nabi itu khutbahnya pakai bahasa Arab. Jadi enggak boleh khutbah dengan selain bahasa Arab. Jawabannya enggak benar ya seperti itu. Nabi khutbah dengan bahasa Arab, menyampaikan ilmu kepada khutbah dengan bahasa Arab, karena memang orang yang diajak bicara itu orang-orang yang mengenal bahasa Arab. Sehingga Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan di salah satu kitabnya, tidak harus khutbah dengan bahasa Arab. Yang diinginkan, yakni para jamaah ini faham apa yang disampaikan ketika khutbah. Karena Allah sebenarnya mengutus setiap Rasul dengan bahasa kaumnya. Allah mengatakan, wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi. Tidaklah kami mengutus seorang Rasul pun kecuali dengan bahasa kaumnya. Kalau Rasul misalnya Rasulullah waktu itu misalnya dari orang Cina misalnya, kemudian dakwah dengan bahasa Cina di Mekah, ya mungkin enggak paham orang Mekah ini ngomong apa, ya kan? Ya, karena memang orang-orang yang diajak bicara Nabi waktu itu orang-orang Arab yang kenal bahasa Arab, Nabi menggunakan bahasa Arab seperti itu. Namun alangkah baiknya kalau khatib itu menggabungkan ya bahasa Arabnya dan ya, saya ada terjemahannya bagus lagi, ya kan? Sehingga terlebih kalau itu ayat dan hadis tentu disampaikan ya dengan teksnya, jangan hanya terjemahnya. Disebutkan di sini, famin rifqihi wa hikmatihi. Famin rifqihi wa hikmatihi tadbiruha fi hadhihi al-athwar. Di antara sifat kelemah lembutan dan hikmah kebijaksanaan Allah, Allah mencipta makhluk itu semua melalui proses dan tahapan. Fala tunafiya baina qudratihi wa hikmatihi. Sehingga tidak ada paradoksi atau pertentangan antara kemampuan Allah dan hikmah kebijaksanaan Allah. Kama annahu yaqdiru ala hidayati dhalin. Sebagaimana Allah mampu untuk memberi petunjuk orang yang sesat. Walakin hikmatu iqtadat ibqa'ahum ala dhalalihim adlan minhu ta'ala. Akan tetapi hikmah Allah menuntut mereka tetap di atas kesesatannya semata-mata keadilan Allah Ta'ala. Laisa dhulman. Bukan kedzaliman dari Allah. Abu Thalib misalnya paman Nabi, yang dia ini pasang badan ketika ada orang-orang kafir yang akan menyakiti keponakannya, yang menyakiti Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Namun dia sendiri tidak mau masuk Islam. Abu Thalib paman Nabi tidak mau masuk Islam, padahal dia membela Nabi. Siap akan melabrak dan siap akan menghadapi orang-orang yang menyakiti keponakannya ini. Namun ketika sakaratul maut datang kepada Abu Thalib, dan Nabi datang kepada Abu Thalib untuk mentalkin, menuntunnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ternyata Abu Thalib menolak. Allah SWT menurunkan ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau wahai Rasul tidak bisa memberi petunjuk orang yang kamu cintai, namun Allah yang memberi petunjuk orang yang Allah kehendaki. Li'ana ita al-iman wal huda mahdhu fadlihi. Karena pemberian iman dan petunjuk semata-mata nikmat dari Allah. Fa idza mana'ahu ahadan lam yu'adza zaliman. Kalau Allah mencegah hidayah dan petunjuk dari seorang, Allah tidak dikatakan zalim. Bagaimana dikatakan zalim sesama makhluk milik Allah? Lagi-lagi kita katakan yang namanya zalim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya atau menggunakan sesuatu yang bukan haknya. Nah, semua makhluk ini milik Allah Subhanahu wa taala. Dari si mana Allah dikatakan zalim? La siyama idza kana al-mahallu ghayra qabilin lin'am, terlebih jika tempat untuk menampung hidayah enggak mau menerima nikmat hidayah. Ya kayak tadi. Ibarat ini gelasnya penuh dengan lumpur yang padat. Penuh. Kemudian saya mau isi air, enggak akan bisa masuk air tersebut. Saya harus songkel, saya harus buang. Nah, seperti itu. Bukan hidayah tidak sampai kepada orang kafir. Tapi tempat untuk terima hidayah itu tidak mau membuka, tidak mau menampung. Nah, sudah penuh dengan kekufuran. Karena tidak mungkin Allah mengadab satu kaum sebelum datang pada mereka Rasul atau sebelum datang kepada mereka hujjah. Hujjah setelah sampai, dakwah sudah sampai, peringatan sudah tersampaikan. Kurang apa lagi? Ketika mereka tidak mau menerima, ketika mereka disiksa nanti di neraka karena memang mereka tidak mau menerima hidayah. Tidak mau menerima hidayah. Fakulu sifatin min sifati ta'ala laha atharun fil khalqi wal amri. Semua sifat dari sifat-sifat Allah memiliki dampak atau pengaruh dari sisi penciptaan dan pengaturan. Wala yunafi ba'duha ba'dan, dan sebagiannya tidak bertentangan dengan sebagian lain. Semua sifat Allah serasi. Semua sifat-sifat Allah SWT tidak ada yang saling berbenturan. Ketika Allah SWT menghukumi atau menentukan seorang sesat, maka ini semata-mata keadilan dari Allah, bukan kedzaliman. Dan ketika Allah SWT menjadikan seorang itu orang yang baik, maka ini semata-mata ihsan, kebaikan dari Allah. Wa man fahima hadzal aslal azim, barang siapa yang memahami pokok yang agung ini, kaidah yang agung ini, dalam masalah nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, dalam masalah nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, in halat anhu iskalatun kathirah fi ma'rifati asma'illahi wa sifatihi, maka akan terlepas banyak hal-hal yang rumit dalam mengetahui nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Dia akan terlepas dari kerumitan dalam memahami nama dan sifat Allah. Orang yang memahami kaidah tadi, dia akan wanazzala kullasmin min asma'illahi fi mahallihi la'iq bihi. Dia akan mendudukkan setiap nama dari nama-nama Allah pada kedudukannya yang sesuai. Akan mendudukkan setiap nama dari nama Allah pada tempatnya yang sesuai. Disebutkan Allah SWT memiliki sifat al-makru, membuat makar. Namun Allah membuat makar kepada orang yang berhak untuk ditimbangkan padanya makar. Tidak akan mungkin Allah menimbangkan makar kepada orang yang mukmin, orang yang berhak untuk mendapat makar, orang yang tidak berhak mendapatkan makar. Seperti dalam ayat wa makaru wa makarallah. Mereka punya rencana jahat, Allah pun punya makar lain. Sifat makar bagi Allah di sini justru menunjukkan Allah Maha Kuat. Menunjukkan kekuatan Allah dan kemampuan Allah. Beda dengan manusia. Ada orang menimpakan makar kepada kita, kita enggak bisa ngelawan, kita enggak bisa melakukan serangan balik, kita tidak bisa menggagalkan. Ini makhluk. Lihat bagaimana orang-orang kafir, mereka mengepung rumah Nabi alaihi salatu wasallam ketika malam hijrah. secara hitungan di atas kertas, Nabi Muhammad mati. Karena semua pemuda-pemuda yang gagah perkasa di setiap suku, ya, diundang dan mereka dibekali senjata untuk mengepung rumah Nabi alaihi salatu wasalam di malam hijrah. Secara hitungan kasar gak akan mungkin selamat. Mau dari pintu mana, depan, belakang, samping, semuanya dijaga oleh para pemuda yang gagah perkasa dengan senjata yang terhunus. Berarti mereka ingin membuat makar kan? Namun Allah punya makar yang lain. Kalau makar bagi manusia kan jelek. Manusia membuat makar kan jelek. Namun bagi Allah, sifat makar justru sifat sempurna. Beda dengan kita. Kalau kita punya makar, kita dianggap memiliki sifat jelek. Atau ada orang berbuat makar pada kita, kita gak bisa untuk mengelak. Berarti kita ini lemah. Adapun Allah, ya, Maha terpuji dan Allah SWT Maha kuat. Rasulullah alaihi assalatu wassalam bisa keluar dari kepungan mereka dalam keadaan tidak ada seorang pun yang melihatnya. Rasul menaburkan debu pada wajah-wajah mereka seraya membaca ayat, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghsyainahum fahum la yubsirun. Sedikit. Wa qawli dengan ucapan saya, wa jami'ul asya wal mufarriq. Allah SWT dat yang mengumpulkan sesuatu dan Allah pula yang memisahkan. Yani annahu ta'ala jama'al asya'a fi syai'in. Allah SWT mengumpulkan banyak perkara pada satu hal. Wa farraqaha fi syai'in akhar, dan Allah memisahkan pula pada satu yang lain. Kama jama'a baina khalqihi fi kaunihi khalaquhum. Sebagaimana Allah menggabungkan pada penciptaannya, seluruh manusia ini semua ciptaan Allah. Seluruh manusia, orang Arabnya, luar Arabnya, semuanya ciptaan Allah. Dikumpulkan semuanya pada kalimat khalqullah. Semuanya dicipta oleh Allah. Namun Allah bedakan. Semuanya dicipta, semuanya diberi rezeki. Wa razaqahum. Wa farraqa bainahum. Namun Allah beda-bedakan di antara mereka. Semuanya ciptaan Allah, namun Allah beda-bedakan fil ashkali wassuar, pada postur dan bentuk tubuh. Beda-beda kan? Sampai pun sidik jari satu orang lainnya beda. Wal orang itu berapa juta orang, berapa miliar orang, beda-beda semua. Matuli wal kisar, ada yang jangkung, ada yang kerdil, pendek. Wasawadi wal bayat, ada yang hitam, ada yang putih. Wal husnul qubhi, ada yang ganteng dan ada yang tidak ganteng. Wa ghairi dzalika minas sifat, dan yang lain-lainnya dari sifat. Allah menggabungkan mereka, mereka semua ciptaan Allah. Namun Allah juga memisahkan ya mereka dari sisi postur tubuh, warnanya, bahasanya dan lainnya. Kullu hadza sadirun an kamali qudratihi wa hikmatihi. Semua ini muncul dari sempurnanya kudrah, kekuasaan dan hikmah kebijaksanaan Allah. Wa wad'il asya'a mawadhi'aha allaiqah biha, dan Allah meletakkan sesuatu pada tempatnya yang cocok, yang pas. Wallahu a'lam. Nah, seperti itu. Gimana Allah cipta, Allah jadikan kepala di atas. Hidung ya di muka. Telinga di sini. Anda tidak bisa bayangkan kalau ya mata ditaruh di telapak kaki. Kalau mata kaki lain lagi, ya kan? Atau hidung taruh di apa? Diletakkan di telapak kaki. Kalau kebanjiran, megap-megap ya kan? Tapi Allah letakkan di sini. Ya seperti itu. Ini contoh. Makanya Allah SWT banyak dalam Al-Qur'an mengajak manusia untuk memperhatikan alam semesta yang ada di sekitarnya. Nggak usah jauh-jauh, diri kita sendiri. Allah mengatakan, wafi angpusikum afala tubsirun. Pada diri kalian, apa kalian tidak melihat? Wafi angpusikum afala tubsirun. pada diri kalian, apa kalian tidak melihat? Tubuh kita, proses penciptaan kita sangat unik. Dan dengan kita mencermati lebih dalam, maka kita akan memberi kesimpulan bahwa Allah Maha Bijak, Allah Maha Lemah Lembut. Dalam menentukan suatu, semuanya ada tahapan demi tahapan, sehingga sampai kepada tahap yang sempurna. Ini yang bisa saya sampaikan. Dan ini masih mukadimah dari apa namanya, mandumah fikhiyah. Dan apa yang tadi disampaikan, hal yang sangat penting sekali, karena mengenal Allah, mengenal nama-nama dan sifat Allah dan perbuatan Allah adalah paling mulianya ilmu. Sebagaimana ulama mengatakan, syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Mulianya ilmu dilihat kepada apa yang dipelajari dari ilmu itu. Kamu belajar fikih, belajar shorof, belajar nahwu, belajar apa, semuanya intinya mengarah kepada bagaimana mengenal Allah dengan sebaik-baik amalan. Ya, kamu bisa mencintai Allah dengan cinta yang sungguhnya, menghamba kepada Allah dengan penghambaan yang tulus, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah ilmu yang paling penting. Mukadimah yang bagus dari Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala. Yang bisa saya sampaikan, wallahu taala a'lamu bissawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.